Ya Ansar Allah, ya Ansar, wahai muslimin, renung kembali tugas yang suci, tugas yang suci. Langkahmu masih jauh, berliku dan berduri. Langkahmu masih jauh, berliku dan berduri. Oh sedarlah, oh sedarlah, mujahidin, ya Ansar Allah, ya Ansar Allah, wahai muslimin, ya Ansar Allah, wahai muslimin, meniti arus dakwah, sang hati perlu insaf, ya Ansar Allah, mengerti, memahami amalan suruhannya, ciptalah kesabaran, mengenali kehidupan, itulah kemanisan, itulah kemanisan. Usirlah keraguan diri, balasan kedamaian menantimu, ya Ansar Allah, ya Ansar Allah, ya Ansar Allah, wahai muslimin, wahai muslimin, hisablah diri, hisablah diri, peribadimu, peribadimu, dirimu bagai duta di bumi sementara, dirimu bagai duta di bumi sementara. Oh bangkitlah, oh bangkitlah, mujahidin, mujahidin, ya Ansar Allah, ya Ansar Allah, wahai muslimin, wahai muslimin, ya Ansar Allah, wahai muslimin, meniti arus dakwah, sang hati perlu insaf, ya Ansar Allah, mengerti, memahami amalan suruhannya, ciptalah kesabaran, mengenali kehidupan, itulah kemanisan, itulah kemanisan. Usirlah keraguan diri, balasan kedamaian menantimu, ya Ansar Allah, ya Ansar Allah, ya Ansar Allah, wahai muslimin, hisablah diri, hisablah diri, peribadimu, peribadimu, dirimu bagai duta di bumi sementara, dirimu bagai duta di bumi sementara. Oh bangkitlah, oh bangkitlah, mujahidin, mujahidin, ya Ansar Allah, ya Ansar Allah, wahai muslimin, wahai muslimin, ya Ansar Allah, wahai muslimin.